Dan bermain masih bersama Pasta. Wow, seksi Abin. Artis masih. Buat semuanya Lestari dan juga Roma Collection juga sama datang. Yoga 69 Pasta Seluler. Luar biasa, terima kasih.